بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan والرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan neraka. Uridat lahu sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka. Qala Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, urida alayya kullu shay'in tulajunahu. Diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang kalian akan dimasukkan ke dalamnya. فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. Maka diperlihatkan kepadaku surga hingga seandainya aku menjulurkan tanganku untuk meraih sekelompok buah-buahan dari surga, niscaya aku bisa mengambilnya. Atau Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, aku menjulurkan tanganku untuk mengambil sekelompok buah dari surga, namun tanganku tidak mampu meraihnya. Wa'uridat alayyan naru فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا. Dan diperlihatkan kepadaku neraka, lalu aku melihat di dalamnya ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang disiksa karena seekor kucing yang dimilikinya. Rabatatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khashashil ardi. Wanita tersebut mengikat kucingnya lalu tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya makan serangga-serangga yang ada di tanah. Wa ra'aitu Aba Thumamata Amr ibn Malikin yajurru qasbahu finnari. Dan aku melihat Abu Thumamah Amr bin Malik menarik ususnya di dalam neraka. Wa ahadithu kathiratun dallat ala hadha. Dan hadith-hadith yang banyak menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula dalil yang lainnya firman Allah Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya setiap pagi dan sore, yaitu di alam kubur. Dan pada hari tegaknya kiamat, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang paling pedih. Li'anna an-nara mawjudatun, karena sesungguhnya neraka sudah ada. Yu'radu 'alayha al-kuffaru Fir'aun wa ghayruhu ghuduwan wa 'ashiyan. Neraka diperlihatkan kepada orang-orang kafir, baik Fir'aun maupun selain Fir'aun, setiap pagi dan sore. Hal yarawna syai'an ma'duman, apakah mereka orang-orang kafir melihat sesuatu yang belum ada? Hadza zahirun annahu syai'un mawjudun wa yu'adzabu bihi. Ini jelas menunjukkan bahwasanya neraka adalah sesuatu yang sudah ada, dan neraka disiksa dengannya orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir diperlihatkan kepada mereka neraka di alam kubur. Dan ini adalah salah satu bentuk siksaan di alam kubur, yaitu diperlihatkan neraka. Wa hadithul bara'it tawilu wa anna al-mu'mina yuftahu lahu babun ila al-jannati wal kafiru babun ila an-nari ila akhirih. Dan hadis Al-Bara bin Azib yang panjang radhiyallahu anhu, dan bahwasanya orang yang beriman dibukakan untuknya sebuah pintu menuju surga, dan orang yang kafir dibukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka, dan ini di alam kubur. Dan yang lainnya, adillatun kathiratun ala annahuma mawjudatani, dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Wa ammal qailuna bil fana'i fahumul jahmiyatu. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka akan musnah, mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Qalu bifana'il jannati wan nari, mereka berpendapat akan musnahnya surga dan neraka. وَقَدْ ضَلَّ لَكْهُمُ الْأُمَّةُ بِهَذَا. Dan sungguh umat ini menghukumi mereka dengan kesesatan dengan sebab pendapat ini, yaitu pendapat bahwa surga dan neraka tidak kekal, akan musnah. لِأَنَّهُ يُنَافِي نُسُوصًا كَثِيرَةً تَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِمَا وَأَنَّهُمَا لَا تَفْنَيَانِ. Karena sesungguhnya pendapat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan kekekalan surga dan neraka, dan bahwasanya surga dan neraka tidak akan musnah. Wa minhan nususul lati talawnaha alaikum. Dan di antara dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang kami bacakan kepada kalian. وَابْنُ الْقَيِّمِ لَهُ رَأْيٌ آخَرُ. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala memiliki pendapat yang lain. لَكِنَّهُ لَا يَقُولُ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Akan tetapi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tidak mengatakan bahwa surga dan neraka akan musnah. Wa qassamad dura fil akhirati. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membagi negeri-negeri yang ada di akhirat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lamma kana an-nasu ala thalathi tabaqatin, tatkala manusia berada dalam tiga tingkatan, tayyibun la yashubuhu khubthun, yang pertama manusia yang baik yang tidak ternodai dengan keburukan, wa khabithun la tayyiba fihi, dan yang kedua manusia yang buruk yang tidak ada kebaikan pada dirinya, wa akharuna fihim khubthun wa tayyibun, dan yang ketiga yang lainnya pada mereka terdapat keburukan dan kebaikan. Kanat duruhum salasatan, maka negeri mereka pun ada tiga macam. Darut tayyibul mahdu wa darul khubthul mahdu wa hatani darani la tafnayani. Yang pertama negeri orang yang baik yang murni, yaitu yang tidak ada padanya keburukan. Yang kedua negeri orang yang buruk yang murni, yang tidak ada padanya kebaikan. Dan dua negeri ini tidak akan musnah. Wadarun liman ma'ahu khubthun wa tayyibun. Dan negeri bagi orang yang padanya terdapat keburukan dan kebaikan. Wahiyad darul lati tafna. dan itulah negeri yang akan musnah. Wahiya darul usati, yaitu negerinya para pelaku kemaksiatan. Fa innahu la yabqa fi jahannama min usatil muwahhidina ahadun. Karena sesungguhnya tidak akan kekal di dalam neraka jahannam para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlu tauhid seorang pun. Fa innahum idza uzzibu biqadri jazaihim ukhriju minan nari wa udkhilul jannata. Karena sesungguhnya mereka para pelaku kemaksiatan dari kalangan para ahlu tauhid, apabila mereka disiksa sesuai dengan kadar balasan mereka, mereka dikeluarkan dari neraka, lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Wala yabqa illa darut tayyibul mahdu wa darul khubthul mahdu. Dan tidak tersisa kecuali negeri orang yang baik yang murni dan negeri orang yang baik yang orang yang buruk yang murni. Yaqulu hadza Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan demikian. Wala yaqulu bifana'in nari wal jannati abadan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidak berpendapat musnahnya neraka dan surga sama sekali. Wa hadza ra'yuhu, dan ini pendapat beliau. Ana ma 'indi adillatun 'ala fana'in naril lati yakhruju minhal muwahhiduna. Sedangkan aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, aku tidak memiliki dalil-dalil yang menunjukkan akan musnahnya neraka yang keluar darinya para ahlut tauhid. Wa qaulul muallifi rahimahullahu, dan ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Thumma yab'athullahu al-khalqa ala ma amatahum alayhi yawm al-qiyamati wa yuhasibuhum bima sya'a. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan para makhluk sesuai dengan keadaan yang Allah mewafatkan mereka di atasnya pada hari kiamat nanti. Dan Allah akan menghisab mereka dengan apapun yang Allah kehendaki. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri. Segolongan makhluk akan berada di dalam surga dan segolongan makhluk akan berada di dalam neraka. Wa yaqulu lisairil khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa'i. Dan Allah Azza wa Jal akan berkata kepada seluruh makhluk yang tidak diciptakan untuk kekal, kunu turaban, jadilah kalian tanah. لأن الناس يبعثون على ما ختم له به. Karena sesungguhnya manusia akan dibangkitkan di atas keadaan yang kehidupan mereka diakhiri dengannya. Al-mayitu alal kufri yub'athu kafiran. Orang yang mati di atas kekafiran, dia akan dibangkitkan dalam keadaan kafir. Wal-mayitu ala niyatin sayyiatin yub'athu alaiha. Dan orang yang mati di atas niat yang buruk, ia akan dibangkitkan di atas niat yang buruk tersebut. Kama fil qawmin ladhina yaghzuna al-ka'bata fayakhsifullahu ta'ala bihim fil baida'i bi awwalihim wa akhirihim. Sebagaimana tentang suatu kaum yang menyerang Ka'bah, lalu Allah Ta'ala membenamkan mereka di sebuah tempat yang bernama Al-Baida, yang paling awal di antara mereka hingga yang terakhir di antara mereka. Faqalat Aisyatu, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, kaifa ya Rasulullah wa fihim sawqatuhum wa fihim al-mukrahu. Bagaimana mungkin mereka dibenamkan seluruhnya, wahai Rasulullah, padahal di antara mereka ada orang-orang yang keluar untuk berdagang saja, dan di antara mereka ada yang ikut karena dipaksa. Qala yakhsifu bi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, mereka akan dibenamkan dari yang paling awal di antara mereka hingga yang paling akhir di antara mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. فَالَّذِي يَمُوتُ عَلَى الْكُفْرِ يُبْعَثُ عَلَيْهِ. Maka orang yang mati di atas kekafiran, ia akan dibangkitkan di atas kekafiran tersebut. وَالَّذِي يَمُوتُ عَلَى التَّوْحِيدِ yub'athu alaihi insya'allahu. Dan orang yang meninggal di atas tauhid, ia akan dibangkitkan di atas tauhid insya'allah. Walladhi yamutu ala khairin yub'athu alaihi. Dan orang yang meninggal di atas kebaikan, ia akan dibangkitkan di atas kebaikan tersebut, wahakadha, dan demikian seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas Islam, iman, tauhid dan sunnah, dan membangkitkan kita di atasnya pula pada hari kiamat nanti. وَيُحَاسِبُهُمْ بِمَا شَاءَ كَمَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dan Allah Ta'ala akan menghisab mereka dengan apapun yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah kehendaki. yakni yaitu ammal mu'minuna fayuhasibuhumullahu hisaban yasiran, yaitu adapun orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab mereka dengan hisab yang mudah, yaitu Allah ta'ala akan bersendirian dengannya, kemudian memberitahukan kepadanya seluruh perbuatannya termasuk dosa-dosanya, kemudian ia mengakui dosa-dosanya tersebut, lalu Allah ta'ala mengampuninya. Wa ammal kafiruna wal mujrimuna fayuhasibuhumul hisabal asira. Adapun orang-orang yang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah ta'ala, maka Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang sulit. Wa man nuqishal hisaba 'adziba. Dan barang siapa yang didebat di dalam hisabnya, maka dia akan disiksa. Didebat di dalam hisab, yaitu diperlihatkan kepadanya seluruh perbuatannya termasuk dosa-dosanya, kemudian dikatakan kepadanya, bukankah engkau telah diperintah untuk melakukan demikian, namun kenapa engkau tidak melakukannya? Bukankah engkau telah dilarang dari melakukan dosa demikian, namun kenapa engkau melakukannya? Dan yang semakna dengannya. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inna Allah yaqulu fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengatakan, adapun orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala dzalikal ardu. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, itulah al-ardu, yaitu hisab yang mudah, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Al-ardu laisa fihi niqashun. Al-ardu tidak ada padanya debat. Innama huwa ardun. Ia hanyalah diperlihatkannya, diberitahukannya amalan-amalan. Fal mu'minu yu'radu alaihi amaluhu ardan duna niqashin. Maka orang yang beriman akan diberitahukan kepadanya amalan-amalannya tanpa didebat. Wa man aradallahu ta'dhibahu yushaddidu alaihi fin niqashi thumma yu'adzibu bidhanbihi yushaddadu alaihi fin niqashi thumma yu'adzabu bidhanbihi. Dan orang yang Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka ia akan diperlakukan dengan keras di dalam debat tersebut, dan dia akan disiksa dengan sebab dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.